بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، seperti yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan datangnya Al-Imam Mahdi yang membawa kesejahteraan bagi umat, memenuhi dengan keadilan dan menegakkan agama serta menundukkan musuh-musuh. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi pun mengabarkan bahwa di saat itu muncul tanda-tanda kiamat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tentang akan munculnya al-alamatul kubra, tanda-tanda besar akan datangnya kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis disebutkan bahwa di sana ada 10 tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Hudzaifah ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu, اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. نبي صلى الله عليه وسلم mendatangi kami saat kami sedang saling muzakarah, saling mengingatkan, saling menyebutkan ilmu yang didapatkan dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم. فقال ما تذكرون. Beliau pun mengatakan, apa yang sedang kalian ingat-ingat? Apa yang sedang kalian sebut-sebut? Qalu nadhkuru sa'ah. Mereka pun menjawab, kami sedang saling mengingat akan datangnya hari kiamat. Qala, Nabi kemudian mengatakan, innaha lan takum hatta tarau qablaha 10 ayat. Sesungguhnya kiamat tidak akan tegak, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda akan datangnya kiamat. Inilah yang kemudian dengan oleh ulama disebut dengan al-alamatul kubra, tanda-tanda besar akan datangnya kiamat. Fadakara, maka Nabi menyebut dari 10 tanda itu, ad-dukhan, asap, wad-dajjal, Dajjal wad-dabbah, hewan besar yang bisa berbicara. Tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa salasatu khusufin, dan tiga kejadian khus, yaitu masuknya suatu daerah ke perut bumi, amblas ke dalam bumi. Khusfun bil masyrik, satu kejadian di daerah timur. Wa khusfun bil maghrib, satu kejadian di daerah barat. Wa khusfun bi jaziratil Arab, dan satu kejadian di jazirah Arab. Wa akhiru zalika, dan yang terakhir dari kejadian-kejadian itu, narun takhruju minal Yaman, munculnya api dari arah Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan menggiring manusia ke tempat dikumpulkannya mereka. Inilah ikhwani fiddin rahimakumullah, berita kenabian tentang tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Dan satu persatu akan datang, silih berganti. Nabi SAW menyebutkan bahwa kedatangan tanda-tanda kiamat ibarat manik-manik yang tersusun di sebuah rangkaian gelang atau kalung. Ketika salah satunya jatuh, maka akan disusul oleh yang berikutnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi menerangkan khurujul ayat ba'dhuha ala ithri ba'dhin yatataba'na kama tataba'al kharzu fin nizam, keluarnya tanda-tanda besar kiamat itu sebagiannya setelah datang sebagian yang lain. Yatataba'na, beriringan satu demi satu. Kama tataba'al kharzu fin nizam, seperti beriringnya manik-manik dalam rangkaian benang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dari sabda Nabi kita simpulkan bahwa datangnya tanda-tanda kiamat tidak berjauhan. Ketika tanda besar yang satu muncul, maka disusul oleh yang lain sampai datangnya tanda yang terakhir. Ikhwan fiddin rahimakumullah, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis menyebutkan tanda-tanda itu terkadang tidak secara berurutan, oleh karenanya para ulama rahimahumullah mereka berijtihad melihat dari beberapa keterangan yang ada dalam hadis, sehingga mereka menyimpulkan bahwa urutannya demikian dan demikian. Namun terkadang terjadi perbedaan pendapat di sebagian tanda-tanda tersebut, mana yang terlebih dahulu muncul. Ala kulli hal, mungkin kita hanya menyebutkan urutan tanda-tanda itu sebagaimana yang nampak jelas, dan bisa jadi sebagian yang lain tidak persis seperti yang disebutkan dalam pembahasan ini. Tapi semuanya akan datang sebagaimana disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari 10 tanda-tanda itu adalah ad-dajjal, munculnya dajjal. seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampak jelas bahwa kemunculan Dajjal semasa Al-Mahdi masih ada. Semasa Al-Imam Mahdi masih memimpin umat ini dan pasukan Al-Mahdi, merekalah yang memerangi pasukan Dajjal. Maka di sini kita akan melihat seperti apakah berita kenabian, seperti apakah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Ternyata berita tentang Dajjal ini sudah disampaikan sejak waktu yang sangat lama oleh para nabi. Para nabi menyebutkan akan turunnya Dajjal, akan munculnya Dajjal. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, beliau menyebutkan dengan hadis yang banyak tentang Dajjal sampai tingkatan mutawatir. Sangat banyak hadisnya, walaupun berbeda-beda redaksi lafzul hadis, tapi secara makna sepakat bahwa betul-betul akan muncul sosok manusia yang disebut dengan Dajjal. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa sebetulnya makna Dajjal? Makna Dajjal bisa disimpulkan yaitu al-muwawih al-mumawih al-kadzab. Al-mumawih, seorang yang menipu. Al-kadzab, seorang yang berdusta, sangat dusta. Disebutkan makna tersebut karena asal kata daripada Ad-Dajjal terkadang bermakna al-khalat, mencampur adukkan. Terkadang pula bermakna menutupi. Sehingga Dajjal, dia dengan berbagai apa yang dia miliki dari kemampuan, menutupi manusia dengan kekafirannya, dengan dakwahnya mengajak kepada kekafiran, dengan berbagai tipu daya dan kedustaannya menipu manusia. Karenanya dia disebut dengan sebutan Ad-Dajjal. Dia juga disebut dengan Al-Masih, Al-Masih Ad-Dajjal. Dia disebut dengan Al-Masih yang bermakna mamsuhul ain, matanya mamsuh, yakni terhapus. Karena di sana dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan bahwa matanya aib, ada aibnya. Salah satu matanya tidak bercahaya, memutih dan buta. Dan salah satunya aib, cacat. Maka dia disebut dengan Al-Masih. Berbeda dengan Al-Masih Isa bin Maryam, beliau juga disebut dengan Al-Masih. Tapi makna Al-Masih yang menjadi julukan Nabi Isa ibnu Maryam adalah karena beliau mengusap orang-orang yang sakit sehingga Allah sembuhkan, sehingga dia disebut dengan Al-Masih, mengobati manusia dengan usapannya. Dan kelak akan berhadapan antara dua Al-Masih, Al-Masih Isa ibnu Maryam dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Allah Azza wa Jalla akan binasakan Al-Masih Ad-Dajjal dengan tangan Al-Masih Isa ibn Maryam. Al-Masih Isa ibn Maryam disebut dengan Masihul Huda. Sementara Al-Masih Ad-Dajjal disebut dengan Masihul Dalalah. Nabi Isa Al-Masih yang membawa petunjuk. Sementara Dajjal adalah Al-Masih yang membawa kesesatan. Rasulullah SAW telah mensifati ciri fisik daripada Dajjal ini. Disebutkan oleh Nabi SAW beberapa ciri fisik agar orang-orang mengetahui dan mengenali siapakah Dajjal, agar mereka tidak terkecoh dengan berbagai tipu daya yang dia tampilkan di hadapan manusia untuk mengelabuhi mereka supaya mereka mengakui bahwa Dajjal sebagai Rabbnya. Seorang yang mengikuti tuntunan Rasulullah, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui ciri-ciri Dajjal melalui hadis-hadis Nabi, dia akan mengetahui sosok Dajjal tersebut, sehingga dia akan waspada dan berhati-hati, tidak akan mengikuti dan tidak akan tunduk dan tertipu kepada tipu dayanya. Walaupun dia mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang memiliki berbagai kemampuan, seorang muslim mukmin yang sungguh-sungguh dalam imannya mengetahui benar bagaimana sosok Dajjal itu seperti yang Nabi beritakan, sehingga dia tidak akan tertipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Dajjal ini adalah seorang lelaki. Dia seorang lelaki dari Bani Adam. Sesungguhnya dia adalah manusia biasa. Seorang lelaki dari Bani Adam. Seorang lelaki dari manusia biasa. Syabun, masih tampak muda. Ahmar, warna kulit kemerahan. Qasir, tubuhnya pendek namun besar. Bukan berarti qasir di sini artinya sangat pendek, karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain bahwa sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dan teman-temannya melihat Dajjal, mereka mengatakan, tidak pernah aku melihat orang sebesar dia. Afhaj, artinya bahwa kedua betisnya merenggang, sehingga jarak antar betis yang satu dengan betis yang lain lebar. Ja'adur ra's, rambutnya keriting. Ia berambut lebat dan keriting. Ajlal jabhah, dahinya lapang. Aridun nahr, lehernya pun lebar. Mamsuhul ainil yumna, mata yang sebelah kanan mamsuh, terhapus. Artinya cahayanya tak tampak. Matanya memutih seperti mata hewan yang cacat, yang tidak lagi bersinar, menghilang warna kehitamannya. bukan artinya dia adalah makhluk yang bermata satu. Tidak. Matanya tetap dua. Dia punya dua mata. Hanya saja yang satu mamsuh, masih berbentuk mata, tapi hilang cahayanya. Memutih. Wahadihi al-ain laysat binati'atin wala jahra. Mata yang ini tidak menonjol ke depan, tidak pula masuk ke dalam. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa matanya ka'annaha inabatu ainin tafi'ah, seperti buah anggur yang mulai lunak, tidak lagi keras. Sementara mata yang sebelah kiri pun cacat. Dapat melihat tapi cacat. Di atas mata kirinya ada daging yang tumbuh, yang hampir menutupi matanya. Tafratun ghalidhah. Daging tumbuh yang cukup tebal. Tertulis, di antara kedua mata Dajjal, tulisan kafir dengan tulisan yang tersambung kafir, atau di sebagian riwayat tertulis kaf fa ra, sebuah tulisan yang nyata, betul-betul tulisan yang tampak bagi orang-orang yang beriman. Namun sebagian orang tidak mampu melihatnya. Di zaman itu banyak hal yang luar biasa. Hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Bahkan terjadi seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan kafir yang ada di antara kedua matanya akan dapat dibaca oleh tiap muslim. Sekalipun dia seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi Allah beri kemampuan melihat tulisan kafir yang ada di antara kedua mata Dajjal. Sementara orang yang tidak beriman, sekalipun dia bukan orang yang ummi, dia tidak akan mampu membaca tulisan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, ciri-ciri fisik seperti itu yang disebutkan Rasulullah tentu memiliki hikmah-hikmah. Di antaranya seperti yang tadi kita sebutkan, agar seorang muslim tidak tertipu dengan tipu dayanya. Tidak tertipu dengan berbagai kemampuan yang dia miliki. Seorang muslim akan mengatakan, semua ciri-cirinya adalah ciri-ciri Dajjal. Sekalipun dia mampu seperti ini dan seperti itu, dia bukan Rob. Walaupun mengaku Rob. Dan Nabi sudah katakan, ala innahu a'war, wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Ketahuilah bahwa Dajjal itu a'war, cacat mata sebelahnya. Aib, matanya cacat. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, dan Rabb kalian tidak cacat matanya. Sehingga tampak jelas apa maksud daripada penyebutan ciri-ciri fisik, supaya kalian tahu bahwa dia betul-betul Dajjal. Oleh karenanya, seperti yang akan disebutkan dalam sebagian hadis, seorang mukmin ketika di rayu oleh Dajjal agar beriman, yang mengatakan, saya tahu kamu adalah Dajjal, dengan melihat semua ciri-ciri yang ada itu. Kemudian dia ditampakkan tanda-tanda yang merupakan kemampuan-kemampuan dajjal tersebut dalam menghidupkan, mematikan, dan lain-lain, orang itu justru semakin mengatakan, aku justru semakin tahu bahwa engkau betul-betul dajjal. Nah, akhirnya dajjal marah dan betul-betul ingin membunuhnya, namun ia tidak mampu membunuhnya. Nah, inilah faedah daripada ciri-ciri fisik yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Baina ana na'im atufu bil bait." Saat aku tidur, atufu bil bait, aku melihat, aku bertawaf di Al-Ka'bah. Dalam hadis itu beliau menyebutkan bahwa beliau melihat Isa bin Maryam, kemudian melihat Dajjal. Lalu beliau menyebutkan ciri-ciri fisiknya, rajulun jasim, ahmar, ja'dur ra's, a'warul ain, seorang yang fisiknya besar, kulitnya berwarna kemerahan, rambut kepalanya keriting, a'warul ain, matanya buta sebelah atau cacat, ka'anna ainahu inabatun tafi'ah, matanya seperti buah anggur yang lunak. Qalu hadad dajjal aqrabun nas bihi syabahan ibnu qatin. Mereka mengatakan dajjal ini orang yang paling mirip dengannya adalah seorang yang bernama Ibnu Qatin, seorang lelaki dari Bani Khuza'ah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar juga pernah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dajjal. Ketika itu beliau di tengah-tengah kami dan beliau mengatakan, innallaha ta'ala laisa bi'awar ala wa innal masih ad-dajjal a'war al-aynil yumna ka'anna aynahu inabatun tafiyah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah a'war, tidak cacat matanya. Ketahuilah bahwa al-masihud dajjal, dia adalah makhluk yang cacat mata kanannya seperti anggur yang lunak. Sahabat yang lain, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu juga menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda mensifati ciri fisik dajjal. Beliau mengatakan, innahu syab, sesungguhnya dajjal itu seorang yang masih tampak muda. Qatat, rambutnya sangat keriting, ainahu tafiyah, ka'anni usyabbihuhu bi'abdil Uzza bin Qatin, matanya seperti anggur yang lunak, seolah-olah aku menyamakan dia, menyerupakan dia dengan seorang yang bernama Abdul Uzza bin Qatin. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Ubara bin Samit radhiyallahu an juga menceritakan bahwa Nabi juga pernah bersabda. Ubadah mendengar dari Nabi keterangan yang lain, hadis yang lain yang menceritakan ciri fisik, innal masih ad-dajjal rajulun. Masih ad-dajjal adalah seorang lelaki. Artinya sekali lagi dia seorang manusia biasa dari Bani Adam, berjenis kelamin laki-laki, qasirun, pendek, ja'dun, keriting, a'war, matmusul ain, cacat matanya, matanya terakus. Laisa binati'atin wala jahra. Tidaklah matanya menonjol ke depan, tidak pula masuk ke dalam. Fa in ulbisa 'alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Kalau kalian sempat terpedaya olehnya karena keluar biasaan yang dia miliki, maka ingatlah, tahuilah bahwa Rabb kalian tidak cacat matanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang Dajjal. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi mengatakan, amma masihul dhalalah fa innahu a'warul a'in. Adapun Masih al-Dhalalah, dia adalah seorang yang matanya cacat. Ajlal jabhah, dahinya lebar. Aridun nahar, lehernya pun lebar. Fihi daf', dia agak membungkuk. Ad-daf' ya'ani al-inhina, sedikit membungkuk tubuhnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, juga pernah mendengar dari Nabi tentang Dajjal. Yang didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi bersabda, inna baina ainihi maktubun kafir. Sesungguhnya yang ada di antara dua mata Dajjal tulisan berbunyi kafir. Dalam suatu riwayat, thumma tahajjaha, Nabi menyebut huruf-huruf itu satu persatu. Kaf, fa, ra. Yaqra'uhu kullu muslim. Tiap muslim akan mampu membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan riwayat sebelumnya, riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Hudzaifah, yaqra'uhu kullu mu'min katib wa ghairi katib wa ghairu katib. Akan mampu membacanya seorang mukmin yang mampu baca tulis atau tidak mampu. Yani semua yang ummi yang bukan ummi, Allah Azza wa Jalla akan berikan kemampuan untuk bisa membaca tulisan yang sebagai tanda bahwa itulah Dajjal. Tulisan yang berbunyi kafir. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu adalah tulisan yang hakiki. Para ulama menyebutkan dan menegaskan itu adalah benar-benar tulisan yang hakiki. Dan sekali lagi, hal-hal yang ajaib ketika itu banyak. Hal seperti itu Allah Azza wa Jal tetapkan memang sebagai tanda. Disebutkan pula tentang fisiknya yang besar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana didengar oleh Imran bin Husain. Sahabat Imran bin Husain pernah mendengar Nabi menyebutkan tentang fisik Dajjal yang besar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar min ad-Dajjal." Tidak ada sejak diciptakannya Adam sampai hari kiamat makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Dan itu disaksikan oleh sahabat Tamim Ad-Dari ketika beliau bersama teman-temannya masuk ke sebuah rumah peribadatan. Beliau terkejut. Fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu qat wa ashadduhu wisaqan. Ternyata dia adalah orang insan, a'zamu insan. Dia adalah seorang yang sangat besar. Yang pernah kami lihat. Wa ashadduhu wisaqan. dan terikat dengan ikatan yang sangat kuat. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah beberapa ciri fisik Dajjal. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa Dajjal tidak punya keturunan. Suatu saat seorang yang aneh ada di kota Madinah. Dia dicurigai sebagai Dajjal di zaman Rasulullah SAW. Dia bernama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad pun mengetahui bahwa orang-orang mencurigainya sebagai Dajjal. Dia merasa terusik dengan kecurigaan-kecurigaan itu. Maka dia pun mengatakan kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Alasta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu la yuladu dah?" Qala qultu bala. Tidakkah kamu wahai Abu Sa'id pernah mendengar bahwa Dajjal itu tidak punya anak? Abu Sa'id pun mengatakan, "Iya." Lalu Ibnu Sa'id mengatakan, "Dan saya seorang yang punya anak berketurunan." Ala kulli hal, dari kisah ini menunjukkan bahwa Nabi menyebutkan Dajjal adalah seorang lelaki yang tidak punya keturunan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kecurigaan di zaman Nabi SAW terhadap Ibnu Sayyad begitu kuat karena dia seorang yang sangat aneh. Dan dahulu Nabi SAW pun mengira bahwa dialah Dajjal. Namun pada akhirnya Nabi SAW mengetahui bahwa dia bukanlah Dajjal. Terlebih setelah Nabi SAW mendengar cerita dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang dahulunya tentu seorang yang bukan muslim, bahkan dia seorang Nasrani. Beliau suatu saat pergi bersama beberapa orang menaiki sebuah perahu bersama 30 orang dari kabilah Lakhom dan Judan. Ketika mereka berlayar, ternyata mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Selama 1 bulan mereka terombang-ambing sampai mereka terdampar di sebuah pulau. Kemudian mereka pun duduk di perahu yang terdekat. Kemudian mereka masuk ke pulau tersebut. Ternyata mereka bertemu dengan sebuah makhluk yang sangat aneh. Makhluk yang penuh dengan rambut yang menutupinya, sampai tidak diketahui mana bagian depannya, mana bagian belakangnya. Mereka pun mengatakan, "Wailak ma anta?" Celaka kamu, apa kamu ini? Ternyata dia menjawab. Dia mengatakan, "Ana al-jassasah." Aku adalah al-jassasah. Maka kemudian mereka bertanya lagi, "Wa mal jassasah?" Apa itu al-jassasah? Dia tidak menjawab. Justru dia mengatakan, ayuhal qaum, wahai kaum. Pergilah kalian ke seorang lelaki di sana itu. Di dalam sebuah rumah ibadah. Sesungguhnya dia sangat merindukan berita-berita dari kalian. Ketika mendengar omongan dari Al-Jassasah, menyebut ada seorang lelaki, kata Tamim dan teman-teman, kami takut jangan-jangan itu syaitan. Tapi kami tetap pergi, cepat menuju ke rumah ibadah tersebut. Ternyata di dalam sana ada seorang lelaki yang begitu besar, yang pernah kami lihat. Tidak pernah kami melihat sebesar itu. Orang yang terikat dengan kuat. Kedua tangannya terikat ke lehernya. Antara dua lututnya sampai ke mata kakinya terikat dengan besi-besi. Kami pun mengatakan, celaka kamu, siapa kamu ini? Dia menjawab, kalian sudah mampu mengetahui tentang aku. Giliran aku minta kabar tentang kalian, siapa kalian? Maka Tamim Ad-Dari dan teman-teman menjawab, kami adalah orang-orang dari bangsa Arab. Kami naik ke sebuah perahu dan bertepatan dengan gelombang yang besar. Selama sebulan kami diombang-ambingkan oleh ombak sampai kami terdampar di pulaumu ini. Sehingga kami turun duduk di dekat perahu tersebut sampai kami masuk ke pulau ini. Kami bertemu dengan makhluk yang aneh. Sampai dia akhirnya memerintahkan kami untuk menemui engkau. Maka kami segera masuk ke rumah ini. Dan kami merasa takut. Kami khawatir, jangan-jangan engkau adalah syaitan. Maka dia pun mengatakan, akhbiruni an nakhli bisan. Saya minta kabar dari kalian. Bagaimana kebun-kebun kurma di Baisan? Baisan ini adalah sekarang suatu kota di Yordania. Sekarang terletak di Yordania. Mereka pun menjawab, kamu bertanya tentang apanya? Dia menjawab, aku bertanya kepada kalian tentang pohon-pohon kurma. Apakah masih berbuah? Jawab kami, iya. Lalu, orang itu pun menukas, innahu yusiku alla tusbir. Hampir-hampir tidak akan berbuah pohon-pohon kurma tersebut. Beritakan tentangku, tentang Danau Tobariyah. Danau Tobariyah adalah sebuah danau yang sekarang terletak di Palestina antara dua kota Al-Jil dan Al-Jawlan. Sebuah danau yang cukup besar, luasnya kurang lebih 166 km persegi. Dan bagian yang terdalam darinya kurang lebih 46 meter. Dajjal bertanya tentang Danau Tobariyah. Kami pun menjawab, tentang apa yang engkau tanyakan? Apakah di sana masih ada air? Kata orang tersebut. Mereka menjawab, masih banyak airnya. Dia pun mengatakan sesungguhnya hampir-hampir airnya akan habis. Beritakan kepadaku tentang mata air Zughar. Mereka bertanya, tentang apanya yang kau tanyakan? Dia menjawab, tentang mata air tersebut. Apakah orang-orang masih bercocok tanam dengan sumber air itu? Kami mengatakan, iya. Banyak air di sana. Dan penduduk daerah itu masih bercocok tanam dengannya. Kemudian dia bertanya lagi. Beritakan kepadaku tentang Nabi Ummiyin. Apa yang dia lakukan? Kami mengatakan dia telah keluar. Dia telah muncul di Makkah. Dan sekarang tinggal di Yathrib. Dia bertanya lagi. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab iya. Apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Kami menjawab, kami mengabarkan kepadanya bahwa dia telah menguasai orang-orang yang di sekitarnya dan orang-orang Arab pun telah taat kepadanya. Itu telah terjadi. Kami mengatakan, iya. Orang itu pun justru mengatakan, sesungguhnya lebih baik bagi orang-orang untuk taat kepada Nabi tersebut. Dan aku akan mengabarkan kepada kalian tentang diriku. Inni anal Masih. Sesungguhnya akulah Al-Masih. Ya'ni Al-Masihud Dajjal. Wa inni usiku an yu'zana li fil khuruji fa akhruj. Hampir-hampir aku diberi izin untuk keluar. Sehingga aku akan berjalan di muka bumi. Tidak kubiarkan satu desa pun kecuali aku akan singgah. Dalam waktu 40 hari. Selain kota Mekah dan Taibah. Keduanya diharamkan untuk aku masuki. Tiap kali aku berusaha untuk masuk ke salah satunya. Malaikat pun telah menghadang aku dengan pedangnya yang terhunus menghalangi aku untuk masuk. Dan di tiap-tiap jalan antara dua gunung, di sana terdapat malaikat-malaikat yang menjaganya. Kemudian setelah diceritakan kisah itu oleh Tamim radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadihi Taibah, hadihi Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah, yakni Al-Madinah. Ketika Dajjal mengatakan bahwa dia tidak akan mampu masuk ke Makkah dan Taibah, yakni kata Nabi, Taibah adalah Madinah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sehingga dari apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari rahimah radhiyallahu an tampak jelas bahwa Dajjal bukanlah Ibnu Sayyad. Bahwa Dajjal betul-betul telah ada. Namun Allah Azza wa Jal belum memberinya izin untuk keluar. Belum waktunya dia keluar. Nah, kelak kalau dia keluar, dari manakah dia akan keluar? Dari manakah dia akan muncul? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Nabi pernah mengatakan, ala innahu fi bahri syam au bahri yaman la bal min kibalil masyriq. Ketahuilah bahwa Dajjal itu berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Tidak, justru dia dari arah timur. Para ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW saat menyebutkan pertama Beliau belum mengetahui secara pasti. Makanya beliau kemudian mengatakan au bahrul Yaman atau laut Yaman. Dan terakhir beliau mengatakan la, tidak, justru dari arah timur. Sehingga itulah tempat keluarnya Dajjal. Disebutkan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Nabi menyebutkan tempat keluarnya Dajjal. Kata Abu Bakar, haddatsana Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami, Ad-Dajjal yakhruju min ardhin bil masyriq. Dajjal akan muncul dari daerah yang berada di timur, yuqalu laha Khurasan. Suatu daerah yang disebut dengan Khurasan. Khurasan, sebuah negeri yang cukup luas, itu nama dulu. Yang sekarang mencakup beberapa kota besar seperti Nisabur, Urat, Muru, dan lain-lain dari daerah sana, sekitar Afghanistan dan Iran. Itulah yang disebut dengan Khurasan. Dari sanalah akan muncul Dajjal. Bahkan lebih khusus, dari suatu kota yang disebut dengan Asbahan, suatu kampung yang disebut Yahudiyah. Dan ini letaknya sekarang di negara Iran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu seperti yang didengar oleh Anas bin Malik, bahwa Nabi pernah mengatakan yakhrujud dajjalu min yahudiyyati Asbahan. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan. Ma'ahu 70 alfan minal yahud. Bersamanya 70 ribu dari orang-orang Yahudi. Ibnu Hajar mengatakan wa amma min aina yakhruj fa min qibal al masyriq jazman. Adapun tentang dari mana munculnya Dajjal, maka dia dari arah timur secara pasti. Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan fayakunu bad'u zuhurihi min Asbahan, sehingga awal munculnya Dajjal dari daerah Asbahan. Min haratin yuqalu laha al-Yahudiyah, dari suatu kampung yang diberi nama al-Yahudiyah. Dan di situ banyak orang-orang Yahudi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ketika nanti Dajjal muncul, dia akan melakukan perjalanan mengelilingi bumi dalam waktu yang sangat cepat, hanya 40 hari. Suatu keistimewaan yang luar biasa. Memang ini ujian bagi manusia. Suatu ujian besar bagi umat manusia di akhir zaman. Dengan keistimewaan yang seperti itu, dia mengajak manusia untuk kafir terhadap Allah Azza wa Jalla dan untuk menuhankannya. Maka dia pun keluar. Dan dia katakan seperti yang tadi disampaikan dalam hadis, aku akan berjalan di muka bumi dan tidak kubiarkan satu desa pun kecuali aku singgah di sana. Perjalanan itu selama 40 hari. Hanya Makkah dan Madinah yang ia tidak mampu masuk ke sana. Disebutkan pula juga 4 masjid yang Allah lindungi dari kejahatan Dajjal, yaitu Masjidil Haram tentunya yang di Makkah, kemudian Masjid Nabawi yang di Madinah, yang ketiga adalah Masjid Tur, dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Berita itu didengar oleh seorang sahabat dari kalangan Ansar dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah mengatakan innahu yamkuthu fil ardi arba'ina sabahan. Dia tinggal di muka bumi selama arba'ina sabahan, 40 waktu pagi, yakni 40 hari. Yablughu fiha kull man hal. Di waktu 40 hari itu dia bisa mencapai setiap tempat. Wala yaqrubu arba'ata masajid, tapi dia tidak akan bisa mendekati 4 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa Masjidil Madinah, wa Masjidil Tur, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Tur, dan Masjidil Aqsa. Itulah tempat-tempat yang bagi Dajjal tidak mungkin dia dekati. Ikhwan fi din rahimakumullah, dan kelak akan banyak yang mengikuti Dajjal karena berbagai tipu daya yang dia lakukan. Tipu daya yang betul-betul sangat membuat terkesima orang-orang yang melihatnya, sehingga terkecoh dan mengikuti. Bahkan sebagian orang saat awalnya ingin tahu saja, tapi akhirnya dia ikut tergoda oleh godaan-godaan Dajjal tersebut. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa dia memiliki jannatun wa nar, memiliki surga dan neraka. Tapi hakikatnya surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Dia bisa membawa sungai. Dia punya gunung dari roti. Dia bisa memerintahkan langit, kemudian menurunkan hujan. Dia pun bisa memerintahkan bumi, sehingga menumbuhkan tumbuhannya. Bahkan kekayaan bumi bisa ikut berjalan bersamanya, di belakangnya. Hal yang luar biasa. Disebutkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, ma'ahu jannatun wa nar, bersama Dajjal itu surga dan neraka. Fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Maka Nabi katakan, Nabi tegaskan agar tidak tertipu bahwa surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Nabi pun mengatakan, la ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu. Sungguh saya lebih tahu daripada Dajjal terhadap apa yang dibawanya. Aku lebih tahu daripada Dajjalnya sendiri. Ma'ahu nahran yajriyan. Dia bisa membawa dua sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal ain ma'an abyad. Salah satunya dipandang kasat mata adalah air yang putih. Yang lain dalam pandangan mata adalah api yang menyala-nyala. Kalau seseorang di antara kalian mendapatkan hal itu, datangilah sungai yang dia lihat sebagai api. Pejamkan matanya. Kemudian tundukkan kepalanya. Lalu minumlah darinya. Fa innahu ma'un barid. Sesungguhnya itu adalah air yang segar, air yang dingin. Hadis riwayat Muslim. Nah, tidak kurang-kurangnya Nabi memberi petunjuk kepada umatnya supaya tidak tertipu oleh berbagai tipuan-tipuan Dajjal tersebut. Dalam hadis yang lain, Nawas bin Sam'an mengatakan, bahwa para sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, wa maluktuhu fil ard, seberapa lama dia akan tinggal di bumi? Nabi mengatakan, arba'una yauman, 40 hari. Yaumun ka sanatin wa yaumun ka syahrin wa yauman ka jum'ah wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Satu hari seperti satu tahun. Satu hari berikutnya seperti satu bulan. Satu hari berikutnya seperti satu minggu, satu pekan. Dan seluruh hari-harinya seperti hari-hari kalian. Para sahabat bertanya kembali, wama isra'uhu fil ard, seperti apakah kecepatannya di muka bumi ya Rasulullah? Yani kalau dalam waktu sebegitu singkat bisa mengelilingi seluruh bumi, kecepatannya seperti apa ya Rasulullah? Kata beliau, kal ghaith idza istadbarathu ar-rih, seperti hujan yang dihembus angin yang kencang. Fayati 'alal qaum fayad'uhum. Kemudian setelah datang ke suatu tempat, dia akan mengajak orang-orang itu. Mereka pun beriman dengan Dajjal, menyambut seruannya. Maka karena menuruti Dajjal, Dajjal pun memerintahkan langit supaya menurunkan hujan dan memerintahkan bumi supaya menumbuhkan tetumbuhan, sehingga ternak-ternak mereka menjadi sangat gemuk. Atwal makanat dharan wa asbaghahu dhuru'an wa amaddahu khawasir, sehingga ternak-ternak mereka lehernya menjadi panjang-panjang, susunya menjadi penuh dengan air susu, pinggang-pinggang ternak mereka menjadi besar, yakni menunjukkan gemuknya ternak-ternak itu setelah mengikuti Dajjal. Suatu ujian yang sangat berat. Ya. Sehingga membuat mereka semakin yakin bahwa Dajjal adalah Rob mereka. Dengan hujannya yang turun dari langit secara spontan. Tumbuhnya atau tumbuhan yang langsung spontan setelah diperintahkan Dajjal, tumbuh dari muka bumi. Kemudian Dajjal pergi ke tempat yang lain dalam misi penyesatannya. Dia mengajak kaum yang lain untuk mengimaninya, tapi mereka menolak, tidak mau mengikuti ajakan Dajjal. Dajjal pun pergi, kata Rasulullah SAW. Fayansarifu anhum. Apa yang terjadi setelah kepergian Dajjal? Fayusbihuna mumhilin laisa biaidihim syai'un min amwalihim. Sepeninggal Dajjal dari tempat itu, orang-orang langsung tertimpa kemarau. Harta mereka ludes, tiada di tangan mereka harta benda lagi. Hal yang luar biasa. Ujian yang luar biasa. Ya, ujian yang luar biasa. Kalau mereka tidak bersabar dan tidak kokoh dalam imannya, mereka akan mengikuti Dajjal untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Wa yamurru bil kharibah. Di saat yang lain dia pun melewati suatu tempat yang sudah hancur. Dengan mudah dia mengatakan, ukhruji kunuz zaki, keluarkanlah simpananmu wahai bumi yang sudah mati. Ternyata dengan perintah Dajjal itu, tadba'uhu kunuzuha, kekayaan bumi tersebut keluar dan ikut mengikuti Dajjal. Kaya asibin nahl, seperti lebah-lebah jantan yang berbondong-bondong mengikuti satu sama lain, mengikuti Dajjal. Luar biasa, kekayaan bumi bisa mengikuti. Kemudian ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف. Di waktu yang lain dia memanggil seorang lelaki yang besar, seorang anak muda. Dia pun memenggal orang tersebut, dijadikan dua. Yaqta'uhu jazlatain, orang itu di pedang sampai terbelah menjadi dua. Ramyatal gharab, lalu dilemparkan jauh, jarak antara keduanya seperti jauhnya sasaran memanah. Berapa meter? 100 meter mungkin, 200 meter, sasaran memanah. Supaya dia tampakkan bahwa orang ini dalam pandangan orang sudah bakal mati. Sudah dibelah jadi dua, kemudian dilempar jauh-jauh. Ternyata Dajjal memanggil orang itu. Tiba-tiba orang itu pun datang. Tubuhnya menyatu, wajahnya berseri-seri sambil tersenyum. Nah, inilah godaan-godaan Dajjal. Godaan-godaan yang sangat mengerikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sehingga betul-betul pengikut Dajjal begitu banyak. Dan terdiri dari berbagai golongan. Terutama dari orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Ajam. Orang-orang non-Arab. Orang-orang Turk. Orang-orang Turki, bangsa Turki. Wa akhlatun minan nas, dan berbagai manusia yang bercampur-campur dari berbagai suku bangsa. Dan yang banyak juga dari pengikut Dajjal adalah orang-orang Arab Badui dan kaum wanita. Nabi SAW pernah mengatakan sebagaimana didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan 70,000 alaihimut tayalisah, akan mengikuti Dajjal dari kalangan orang-orang Yahudi Asbahan 70,000. Mereka memakai tayalisah. Tayalisah adalah semacam surban yang biasa diletakkan di pundak, atau semacam syal, itu namanya tayalisah. Mereka memakai itu mengikuti Dajjal 70,000 orang-orang Yahudi. Dalam riwayat Ahmad, 70,000 alaihimut tijan, 70,000 dan mereka memakai mahkota. Dalam hadis Abu Bakar disebutkan, aqwamun ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah. Ada juga kaum yang banyak wajah mereka seperti tameng-tameng yang tercetak. Yakni disebutkan bahwa ini dalam hadis-hadis yang lain disebutkan ini adalah ciri-ciri orang-orang Turki. Ibn Katsir rahimahullah mengatakan bahwa haulail Turk ansarud Dajjal, mereka orang-orang bangsa Turki ketika itu menjadi pengikut-pengikut atau penolong-penolong Dajjal. Tentunya mereka yang tergoda dengan Dajjal. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hadis yang lain riwayat Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la taqumu as-sa'ah hatta tuqatilu khuzan wa kirman min al-a'ajim. Kiamat tidak akan bangkit sampai kalian merangi bangsa Khuz dan Kirman, dari orang-orang ajam, yang mereka adalah humrul wujuh, wajah mereka kemerahan, fatsul unuf, hidung mereka pesek, sigarul a'yun, mata mereka sipit, seolah-olah wajah mereka seperti tameng yang tercetak, ni'aluhumus sya'ar, sandal-sandal mereka terbuat dari bulu. Ini sebagian gambaran pengikut Dajjal. Abu Umamah radhiyallahu anhu juga pernah menceritakan bahwa orang-orang Arab Badui banyak dipengaruhi oleh Dajjal sebagaimana sabda Rasulullah, wa inna min fitnatihi, dan sungguh di antara godaan Dajjal, an yaqula lil a'rabi, bahwa Dajjal akan mengatakan kepada seorang Arab Badui, apa pendapatmu jika aku bisa membangkitkan kembali ayah dan ibumu, apakah engkau siap bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Maka si Arab Badui pun mengatakan, iya, na'am. Maka dua syaitan menyerupakan dirinya sebagai ayah dan ibunya. Kemudian keduanya mengatakan, ya bunai, ittabi'hu fa innahu rabbuk, wahai anakku, ikuti dia, yakni ikuti Dajjal, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Sehingga dengan itu banyak orang-orang Arab Badu yang terkecoh, apalagi kaum wanita yang begitu mudah dipengaruhi, mudah tergoda, mudah terpedaya karena lebih banyak mengikuti perasaan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu dajjalu fi ardi Sabikhah bi mirqanah." Dajjal akan singgah di suatu daerah yang disebut Mirqanah, suatu lembah di dekat kota Madinah. Lembah ini mengalir dari arah Taif. Dia tidak mampu masuk Madinah, tapi dia singgah di dekat kota Madinah. Fayakunu aktsar man yakhruj ilaihin nisa. Ternyata kebanyakan yang ingin tahu, keluar melihat Dajjal adalah kaum wanita. Dan akhirnya terpengaruh. Sampai-sampai seorang lelaki ketika itu yarji ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuwathiquha ribatan. Seorang lelaki sampai karena khawatirnya dia segera pulang mengikat kerabatnya atau istrinya, mengikat ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya, diikat kuat-kuat supaya tidak keluar karena mungkin sekali tergoda sehingga dia keluar mengikuti Dajjal. Makhafata an takhruja ilaih, karena saking khawatirnya kalau wanita-wanita itu keluar sehingga mengikuti Dajjal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di antara kejadian yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal suatu saat singgah di dekat Madinah, maka seorang mengatakan kepada Dajjal, "Ashhadu annaka Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditha." Aku bersaksi, kamu adalah benar-benar Dajjal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kami melalui hadis-hadisnya. Maka Dajjal mengatakan, "Ara'aitu in qataltu hadza thumma ahyaituhu, hal tashukkuna fil amr?" Apa menurut kalian kalau aku bisa membunuh orang ini kemudian menghidupkannya, apakah kalian masih ragu tentang aku, yakni bahwa dia sebagai Rabb? Orang itu mengatakan, "La, saya tidak ragu." bahwa dia betul-betul dajjal. Fayaqtuluhu tsumma yuhyih, ternyata dajjal betul-betul membuktikan. Dia bunuh seseorang, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian yakni nampaknya orang tersebut, ya. Jadi dajjal membunuh orang tadi. Dia mengatakan bahwa dia tidak ragu bahwa orang itu adalah dajjal. Maka dajjal membunuhnya sebagai suatu hal yang dia perlihatkan kepada orang-orang untuk meyakinkan bahwa dia adalah Rabb. Setelah orang itu dibunuh, kemudian dihidupkan, maka orang itu mengatakan, wallahi, ma kuntu fika ashaddu basiratan minil yaum. Hari ini, aku lebih mengetahui lagi, lebih paham lagi tentang kamu, bahwa dia betul-betul dajjal. Yakni tambah yakin. Memang seperti yang dikatakan Rasulullah, dia bisa melakukan itu. Nah, ini orang yang beriman. Maka dajjal pun ingin membunuh orang tersebut, betul-betul membunuhnya. Fala yusallatu alaih, namun dia tidak lagi mampu untuk membunuhnya. Ikhwani fil din rahimakumullah. Demikian berat godaan-godaan dajjal, berbagai keistimewaan dalam arti kemampuan yang dia miliki, semuanya untuk menggoda manusia agar mau beriman bahwa dia adalah Rabb. Ikhwan fi din rahimakumullah, semua yang disebutkan dari berbagai keistimewaan itu betul-betul hakiki. Dalam arti kita wajib mengimani bahwa memang seperti itu. Tidak boleh kita mengingkari kejadian-kejadian tersebut. Karena semuanya adalah merupakan berita-berita yang sahih dari Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa di akhir zaman tersebut banyak hal yang luar biasa. Dan itu sebagiannya. Belum lagi hal-hal yang lain dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ikhwani fi din rahimakumullah, yang paling penting adalah bagaimana seorang itu terlindungi daripada godaan-godaan dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berusaha membentengi umat dari berbagai godaan-godaan dajjal supaya tidak terpengaruh. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya supaya terhindar daripada godaan-godaan dajjal agar memohon kepada Allah dalam doanya. Ya. Mohon kepada Allah dalam doa-doanya. Nabi mengajarkan untuk kita berdoa di akhir salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu yang beliau ajarkan. Berdoa memohon kepada Allah, karena seorang ketika mengandalkan kemampuannya, dia tidak akan bisa melakukan perlindungan terhadap dirinya. Kalau tidak dilindungi Allah Azza wa Jal, dia akan jatuh tergoda dan akan mengikuti dajjal. Maka berdoa, ya Allah, inni a'udhu bika min adabi jahannam. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab jahannam, dari adab kubur, dari godaan kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan godaan Al-Masih Ad-Dajjal. Di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan pula untuk menghindari Dajjal adalah ketika seorang mendengar berita tentang Dajjal, menjauhlah darinya. Jangan pengin tahu, penasaran, ingin tahu sehingga mendekat. Tidak. Ini godaan yang berbahaya. Jangan sok mampu. Jangan sok kuat. Jangan merasa imannya sudah kokoh sehingga ingin tahu, ingin membuktikan, ingin melihat, penasaran seperti apa yang selama ini didengar dari hadis Nabi. Tidak. Justru jauhilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Siapa yang mendengar akan datangnya Dajjal, mendengar tentang kedatangan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Falyan'a anhu. Wallahi, kata beliau, fawallahi innar rajul la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Demi Allah, kata Rasul, beliau sumpah, bukan hal biasa, demi Allah, kata beliau, sungguh ada seseorang yang mendatangi Dajjal, dia mengira bahwa dia tetap sebagai seorang mukmin, tidak akan tergoda. Fayattabi'uhu. Tapi akhirnya dia tergoda dan mengikuti Dajjal. Mimma yab'atu bihi minas syubhat. Karena syubhat yang ditampakkan oleh Dajjal. Berbagai keanehan yang ditampakkan Dajjal, keluar biasaan itu, membuat ia terpedaya. Nah, maka dari itu jangan coba-coba. Ikutilah sabda Rasul, jauhilah Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara hal yang perlu dilakukan untuk terjauhkan dari Dajjal adalah menghafal ayat-ayat dari surat Al-Kahfi, 10 ayat yang pertama dan yang terakhir. Disebutkan dalam hadis, dalam riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an, "Man adrakahu minkum falyaqra 'alaihi fawatih surat Al-Kahf." Siapa yang mendapatinya di antara kalian, bacalah pembuka surat Al-Kahfi. Dalam riwayat Muslim juga dari sahabat Abu Darda, "Man hafidha 'ashra ayat min awwali surat Al-Kahf, ghusima min ad-dajjal." Siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, dia akan terlindungi dari Dajjal. Dalam riwayat yang lain, 10 ayat yang terakhir. Kemudian juga tentunya di antara hal yang sangat penting untuk melindungi diri kita dari Dajjal adalah beriman dengan iman yang benar. Berislam dengan Islam yang benar. Iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang jujur, mengetahui apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Masihud Dajjal, sehingga dia akan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan terlindungi dari godaan-godaan Dajjal. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah Dajjal melakukan perjalanan mengelilingi bumi, menggoda manusia dengan berbagai apa yang dia punyai, sehingga membuat murtadnya sekian banyak manusia, datang saatnya pertemuan antara Dajjal dengan Al-Masih Ibnu Maryam. Ketika kaum muslimin mereka bersama Al-Imam Mahdi berada di suatu tempat di daerah Palestina sana karena menghadapi pasukan Dajjal dengan pengikut-pengikutnya. Mereka bersiap-siap, mereka berkumpul. Dan di saat itulah turun Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kaum muslimin, kaum mukminin yang selamat dari godaan Dajjal sedikit. Dan akhirnya ketika ketetapan Allah Azza wa Jal datang, Dajjal pun akan terkalahkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam beberapa hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju ad-dajjalu fi khafqatin min ad-din wa idbarin min al-ilm. Dajjal akan keluar di saat khafqatin min ad-din, agama menurun, wa idbarun min al-ilm, dan orang-orang mulai menjauhi ilmu. Kemudian Nabi menyebutkan, "Tsumma yanzilu Isa bin Maryam." Kemudian turunlah Nabi Isa bin Maryam. Dan beliau pun yunadi minas sahar. Beliau pun menyeru di akhir malam itu saat beliau turun. Mendekati waktu subuh. Beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, ma yamna'ukum an takhruju ilal kadzabil khabith. Apa yang menghalangi kalian untuk keluar menghadapi si pendusta yang buruk itu? Mereka tidak mengetahui kalau itu adalah Nabi Isa yang turun dari langit. Mereka pun terheran akan munculnya suara tersebut. Orang-orang mengatakan, hadza rajulun jinni. Ini suara orang, suara makhluk jin. Fayantaliqun, mereka segera pergi menuju suara itu. Fa idahum bi Isa bin Maryam. Ternyata beliau adalah Nabi Isa ibnu Maryam. Nah, berkumpullah di situ pasukan Al-Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka Imam Mahdi mengatakan, taqaddam ya ruhallah. Silakan engkau maju mengimami wahai ruhallah, ruh yang dari Allah Azza wa Jal. Fayaqul, dia menjawab, ya taqaddam imamukum. Silakan imam kalian yang maju. Fal yusalli bikum. Dialah mestinya yang mengimami kalian. Akhirnya Al-Imam Mahdi yang maju menjadi imam seperti yang kita kisahkan pada kisah sebelumnya tentang Al-Imam Mahdi. Imam Rasulullah SAW mengatakan, kaifa bikum idza nazala Ibnu Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana dengan kalian saat Nabi Isa turun sementara imamnya adalah dari kalian? Nabi Isa pun mengatakan, ini adalah penghormatan Allah Azza wa Jal untuk kalian umat ini. Faidah sholat subuh, ketika mereka selesai melakukan sholat subuh, kharaju ilaih, mereka pun akhirnya keluar. Mereka sudah siap untuk menghadapi Dajjal. Setelah subuh, pasukan muslimin keluar untuk menyerang Dajjal bersama pasukannya. Fahina yaral kadzab yanmatu kama yanmatul milhil ma'. Tatkala Dajjal melihat Nabi Isa, langsung saja dia lemas. Dia sangat lemas. Ibarat seperti garam yang tercampur air, luntur. Fayamsi ilaihi fayaktuluh. Maka Nabi Isa pun berjalan menuju ke Dajjal dan membunuhnya. Nabi Isa mengatakan, innali fika darbah. Sungguh aku memiliki suatu pukulan untukmu. Lantafutani, yang engkau tidak bakal melesat, lolos dari pukulanku. Maka dibunuhlah Dajjal oleh Nabi Isa, dan kejadian itu terjadi di pintu kota Lut, Babi Lut. Lut adalah sebuah kota yang sekarang terletak di Palestina, kurang lebih berjarak 22 km dari Tel Aviv. Dia sekarang berada di distrik tengah negara Israel. Ya, disitulah kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihi salam, dan suatu bantuan besar bagi kaum muslimin turunnya Nabi Isa, karena orang-orang kafir yang mendapatkan nafasnya Nabi Isa langsung mati. Kata Nabi SAW, "Fala yahillu likafirin yajida riha nafasi illa mat." Tidak halal bagi seorang kafir yang mendapatkan angin dari nafasnya kecuali mati. Padahal nafas Nabi Isa tidak seperti umumnya manusia. Nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafu. Nafas Nabi Isa, anginnya sampai ke ujung tempat yang dia pandang. Nah, sehingga orang-orang kafir banyak mati dengan mendapatkan angin dari nafas Nabi Isa alaihissalam. Dengan itu berakhirlah Dajjal dan hancurlah pasukannya, sehingga terjadilah pembunuhan terhadap kaum Yahudi ketika itu. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, kejadian munculnya Dajjal sampai kematiannya. Dan ini seperti yang tadi saya katakan, bahwa ini merupakan salah satu tanda kiamat besar yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban yang ada di tengah manusia sebagai ujian yang sangat berat bagi manusia. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebagian orang berusaha untuk menakwilkan berita-berita tentang Dajjal ini. Bahkan sebagiannya mengingkari karena dianggap itu hal yang mustahil. Ya, dianggap itu hal-hal yang sampai-sampai melebihi kemampuan para nabi, sehingga tidak diimani. Di antara mereka yang sampai seperti itu adalah Muhammad Rashid Ridha. Dan ini tentu suatu sikap yang sangat salah. Kenapa? Karena kemampuan yang ada pada Dajjal seperti itu memang Allah Azza wa Jalla tetapkan sebagai ujian. Dan itu tidak melebihi apa yang dimiliki oleh para nabi. Nyatanya dia pun kalah oleh Nabi Isa. Ya. Kaidah Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah mengimani segala berita gaib selama dalil itu adalah dalil yang sahih maka diterima. Sekalipun itu adalah hadis yang tidak mutawatir. Seandainya pun seperti kata orang sebagai hadis ahad yang kemudian dianggap kekuatannya tidak bisa sebagai dasar akidah. Tidak. Hadis ahad kalau sahih maka wajib diterima, diimani. Apalagi kalau ini hadisnya mutawatir, maka tidak ada peluang bagi siapapun untuk mengingkari tentang munculnya Dajjal. Dan dahulu yang juga mengingkarinya adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah seperti Abu Ali Al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah, ya, tidak mengimani hal tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, sebagian orang juga mengimani tapi menakwilkan. Mengimani ada Dajjal, tapi dia takwilkan Dajjal maksudnya adalah negara Amerika misalnya. Ya. Jadi tidak diimani sebagai sosok manusia yang membawa berbagai keanehan dan hal-hal yang di luar kebiasaan itu. Tapi dipalingkan maknanya kepada penafsiran atau penakwilan yang menyeleweng dari makna aslinya. Ini tentu juga tidak benar. Nabi SAW sampai menceritakan ciri fisik rambutnya, kakinya, matanya. Terus mau ditafsirkan apa itu semuanya? Penyebutan ciri fisik seperti itu jelas menunjukkan betul-betul itu sosok manusia. Seorang lelaki yang Bani Adam, dari anak keturunan Adam, jangan diarahkan kepada makna-makna yang seperti itu. Itu tidak benar. Ikhwan fi din rahimakumullah. Itu hal yang perlu kita ketahui supaya kita tidak terpengaruh oleh syubhat-syubhat yang terkadang muncul di tengah umat yang bisa menyelewengkan kita dari iman yang benar. Demikian akhibati fillah rahimakumullah pembahasan kita tentang Dajjal. Mengingat waktu yang sudah mendekati 11:30, tapi sungguhnya pembahasan kita masih banyak. Kalau boleh minta waktu, kita istirahat dulu 10 menit, nanti kita lanjutkan sampai dulu. Ya, insyaAllah. Soal istirahat dulu, insyaAllah setelahnya kita akan lanjutkan sampai duhur. Siap insyaAllah.